Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki tema hari ini, saya mau mohon maaf ya, karena agak lama nggih saya nggak bisa ngisi nggih, bolak-balik di gantiin ya sama ustadz-ustadz yang lain. Bukan karena saya malas bu, tapi karena saya lagi deadline disertasi ya, lagi terdesak untuk segera menyelesaikan disertasi sehingga saya fokus untuk menulis. Jadi insya Allah kalau saya nggak ngisi di sini itu nggak nganggur, karena saya alhamdulillah bukan pengangguran, ya. Lo apa sekarang udah selesai Ustadz? Belum, tapi sudah pengen ngisi bu. Ya sudah lama nggak ngisi ya, pengen ngisi, pengen berbagi ilmu. Ya mudah-mudahan Allah melancarkan proses kami dalam menyelesaikan disertasi tersebut. Allahumma amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak nomor 175. Nomor pinten bu? 175. Apa temanya? Tidak mengajarkan keburukan kepada sinten? Kepada anak. Tidak mengajarkan keburukan kepada anak. Sebelum kita memasuki tema ini, ada satu hal penting yang perlu kita pahami, bahwa rahmat Allah, rahmat sinopo, rahmat sinopo, tanggane nyong kayak pak rahmat, nesniku maksudnya, rahmat apa bu? Kasih sayang. Rahmat Allah kepada manusia banyak atau sedikit? Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Rahmat atau kasih sayang Allah untuk umat manusia itu amat banyak sekali. Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satu dari bentuk rahmat tersebut adalah anak-anak yang belum balig. Napa bu? Anak-anak yang belum balig, belum mendapatkan kewajiban menjalankan perintah agama dan belum mendapatkan kewajiban untuk meninggalkan larangan agama. Sinten niku bu? Anak yang belum balik. Nek wis brengosen berarti balik apa dereng? Yo wis brengosen masa urung balik. Ya. Maka ini adalah rahmat kasih sayang Allah. Loh kenapa Ustaz kok anak kecil belum wajib sholat? Ya, anak kecil nggih Bu, 6 tahun niku wajib sholat mboten? Wajib sholat mboten? Mboten. Enggak wajib. Ya. Anak perempuan, Bu, anak perempuan umur 5 tahun, umur 6 tahun wajib pakai jilbab mboten? Hah? Mboten. Enggak wajib. Sing wajib siapa? Sing wajib agam jilbab sinten? Ibune. Wonten mboten bocah TPQ cilik-cilik kudungan diantar ngaji ibune ora kudungan wonten? Aneh nggih. Kewalik. Sing wajib sing tua malah sing wajib sing ora kudungan. Kan mending Ustaz. Iya ya wis mending lah daripada ora. Tapi ya harusnya ya sing member lah, masa anak kecil disuruh pakai jilbab ibunya malah ndak pakai jilbab. Akan lebih baik lagi kalau dua-duanya berjilbab. Jadi anak kecil yang belum napa-napa Bu balik itu belum mendapatkan kewajiban untuk menjalankan perintah agama. Contohnya puasa Ramadan. Tadi contohnya sholat, menutup aurat. Contoh yang lain puasa apa Bu? Ramadan. Kalau ada anak kecil baru umur 6 tahun, 7 tahun. Latihan puasa. Napa Bu? Latihan puasa. Kok jam rolas? Napa? Medot. Boleh atau tidak? Boleh. Lho mana bocah cilik latihan puasa medot dikebuki? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kenapa Bu? Karena enggak wajib. Itu rahmat kasih sayang dari Allah. Dalilnya sebelum dalilnya. Kenapa Ustaz kok enggak wajib? Karena akalnya belum sempurna. Karena apa? Akalnya belum sempurna. Jadi salah satu syarat wajib menjalankan perintah agama, wajib meninggalkan larangan agama, salah satu syaratnya adalah akalnya harus apa? Sempurna. Sempurnanya akal ditandai dengan balik. Dalilnya, mari kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Apa kata Nabi sallallahu rufi'al qalamu an thalathatin. Pena. Napa Bu? Pena. Pena sih napa? Pulpen, ballpoint. Pena itu tidak mencatat perbuatan tiga jenis manusia. Pulpennya sinten? Pulpennya kulon apa pulpennya jenengan? Pulpennya malaikat. Merknya nopo ora penting. Takon merek malah. Ya. Yeah. Penanya malaikat tidak mencatat perbuatan tiga jenis manusia. Berapa jenis? Tiga. Jadi kalau ada tiga orang ini melakukan sesuatu, maka tidak ditulis sama malaikat. Sinten tiga orang itu? Satu. Anil majnunil maglubi ala aqlihi hatta yafiq. Yang pertama adalah orang gila yang hilang akal selama dia belum apa? Sembuh. Jadi kalau ada orang gila ndak sholat, pripun? Yura apa? Nggak dosa, karena aslinya memang nggak ditulis sama malaikat. Dia enggak sholat enggak ditulis. Dia enggak puasa Ramadan enggak ditulis. Kenapa Bu kira-kira? Pada alasannya napa Bu? Niki napa? Akalnya bukan enggak sempurna, malah enggak ada. Akalnya enggak ada. Maka enggak wajib. Ya. Berarti ini anak wong gembrung nun sewu buta dicorakan baik. Corakan apa mboten? Nggih mboten. Jangan carikan baju. Suruh pakai. Supaya apa? Supaya tidak bikin pemandangan sing napa Bu? Sing nyepeti. Ya. Tetap pakai, bukan karena kewajiban, dia pakai baju, tapi karena kewajiban kita untuk peduli, ya, kewajiban kita untuk menjaga pandangan. Ya. Dah, ini yang pertama. Sinten Bu yang pertama? Orang gila sampai kapan? Selama belum sembuh. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa 'anin na'imi hatta yastayqidh. Yang kedua adalah orang yang tidur. Orang yang tidur. Selama dia belum bangun. Selama dia belum bangun. Berarti kalau ada siang-siang, Bu, ada siang-siang orang tidur, ngelindur, mengdapur golek bayu, terus ngombe, pripun? Apa ana Ustaz? Ya ora ngerti mbok anak. Ya. Apakah orang yang seperti ini kena dosa? Tidak. Ya. Atau dia ngelindur, kemudian mengeluarkan kata cerai, masya Allah. Ya. Dia bertukaran, gak? Terus kegawan apa? Bawa tidur. Tahu-tahu dia sambil tidur, tahu-tahu ngomong sama istri yang ada di sampingnya, pegatan cerai, cerai, cerai. Jatuh talak, napa mboten? Mboten. Kenapa? Karena dia masih tidur. Nek turun Ustaz, yo turun beda karo turu. Ya, tidur itu beda dengan tiduran. Yang dimaksud di sini siapa? Orang yang tidur. Kenapa orang tidur itu tidak dicatat perbuatannya sama malaikat? Sama alasannya. Karena akalnya lagi ndak ada. Lagi ndak aktif. Bukan ndak ada, lagi ndak aktif. Buktinya orang yang tidur dipanggil-panggil, jawab boten? Boten. Apa maning sing turune kaya watu? Ana mercon be ora tangi. Ya. Ya, ditanya enggak jawab, enggak respon karena memang akalnya lagi tidak ada, lagi tidak hadir, lagi tidak aktif. Ini orang yang keberapa, Bu? Kedua. Nah, yang ketiga ini yang kita garis bawahi, wa anis sobiyi hatta yahtalim. Yang ketiga adalah anak kecil, bayi, sebelum dia mimpi. Mimpi di sini maksudnya adalah balik. Ya, jadi bukan sembarang mimpi. Yang biasa diistilahkan dengan mimpi nopo? Mimpi basah. Ya, mimpi basah, yaitu mimpi melakukan berhubungan biologis, ya, dengan lawan jenis, kemudian begitu bangun ternyata celananya basah, ya, bukan karena basah ngompol, ya, tapi karena basah dengan cairan mani, ya, dengan cairan apa? Mani. Ini berarti tandanya orang ini, anak ini sudah balik. Selama dia belum balik, maka dia belum ditulis perbuatannya oleh malaikat. Ini rahmat dari sinten? Dari Allah. Nah, kita masuk ke dalam tema utama pengajian kita. Anak kecil belum balik. Anak kecil belum balik, belum ditulis perbuatannya oleh malaikat. Oh, berarti kalau anak kecil itu diajari hal-hal yang jelek, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak. Kan tidak ditulis sama malaikat. Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena singa jari ditulis. Tadi kan kita bahas anaknya. Anaknya tidak ditulis. Ya. Contoh nih. Ya. Ada bapak. Bapak ini maling. Bapak ini apa? Maling. Ingin mewariskan kemalingannya kepada siapa? Anaknya. Bocah umur 6 tahun diajak apa? Nyolong. Oke, caranya buka gembok kayak kie. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya tapi kan gak ditulis sama malaikat. Iya, yang gak ditulis siapa? anaknya. Ramane ditulis, enggak boleh. Ya. Apa dosa dalilnya enggak boleh? Mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dinilai sahih oleh Imam Ibnu Al-Qattan dan Syekh Al-Albani. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa man saqahu saghiran la ya'rifu halalahu min haramihi. Barang siapa memberi minum minuman keras. Minuman keras apa, Bu? Es batu? Boten. Minuman yang memabukkan. Khamer. Barang siapa memberi anak kecil yang belum ngerti halal haram minuman keras, apa kata Rasul? Kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabal. Maka orang ini niku sinten, Bu? Yang memberi minum. Orang ini nanti di hari kiamat akan dikasih minum nanahnya penghuni neraka. Napa, Bu? Nanahnya penghuni neraka. Astagfirullah. Jenengan kaya ngapa bayangkan ya, Jen? Oh, lagi puasa Ustaz lah, Jen. Bayangkan. Nanah kok disuruh di minum. Kolu buatan. Kalau kita ya enggak kolu. Tapi nanti di hari kiamat dipaksa harus minum. Ustaz, gue temenan Ustaz. Masa ada sih orang yang memberi anak kecil minuman keras? Ada. Berapa kali kita baca berita anak kecil dicekokin apa? Miras. Bikin miris. Ya. Berapa kali berita di internet menyampaikan hal tersebut. Anak kecil di bawah umur 6 tahun ngeliem sempoyongan karena dikerjai sama orang dewasa, disuruh apa? Minum minuman keras, oplosan lagi. Ya. Oh, tunggu saatnya. Dan yang ngasih minum itu nyoting, disoting. Sambil ketawa-tawa. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Enggak boleh menyuruh anak kecil, ngajari anak kecil hal-hal yang buruk, itu tidak boleh. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kalau kami insya Allah yang gak pernah yang seperti itu. Alhamdulillah. Tapi hati-hati. Bukan hanya tidak boleh ngajarkan keburukan. Mencontohkan keburukan juga gak boleh. Jadi ada ngajari, tadi ngajari namanya tadi. Bocah cilik diajari nyolong, niku ngajari. Ya, bocah cilik dicekoki apa tadi? Miras, itu ngajari. Ini jelas enggak boleh. Ada hal lain yang enggak boleh, apa itu? Mencontohkan keburukan. Orang tuanya tidak ngajari tapi nyontoni. Nyontoni hal-hal yang buruk di hadapan anaknya. Dia enggak pernah nyuruh anaknya melakukan keburukan. Cuman orang tuanya melakukan itu. Dan dilihat sama siapa? Anaknya. Kemudian anaknya nyontoh. Bahaya nomor badan? Bahaya. Ustaz, apa ada? Yo, bukan ada lagi. Tapi banyak. Nih contohnya nih. Kita bahas satu akidah contohnya ya. Yang kedua nomor? Ibadah. Yang ketiga? Akhlak. Kita kasih contoh tiga nggih. Yang pertama, nyontoni mboten sae napa? Dalam akidah, nyontohi hal yang tidak baik dalam akidah. Yang kedua dalam hal napa? Ibadah. Yang ketiga dalam hal akhlak. Ayo kita bahas yang pertama. Nyontoni enggak baik dalam hal akidah. Apa, Ustaz? Contohnya orang tua masih suka pergi ke dukun. Udah kayak rame banget nang ndi kae? Ya. Ribuan orang datang. Kayak apa kayak? Dukun. Bayangkan Bu, Ramadan. Malah dukun. La ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Hancur itu akidahnya, Bu. Rusak akidahnya. Gara-gara siang-siang Ramadan kok percaya napa? Dukun. Ya wis engko wae, engko bengi bae. Ora awan bengi. Parang mboten? Boleh atau tidak pergi ke dukun malam-malam? Enggak boleh. Dukun pijat, oh, beda maning dukun pijat. Ini bukan maksudnya dukun pijat. Ya. Itulah dukun yang mengklaim bisa melakukan ini dan itu, tahu ini dan itu, hal gaib-hal gaib. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang tua ini enggak nyuruh anaknya untuk pergi ke dukun, tapi dia nyontoni. Atau bahkan dia minta tolong sama anaknya, nak tolong ya saya dianterin, bapak dianterin ke dukun. Yang nyopiri atau yang duduk di depan, di motor depan, siapa? Anaknya, ibunya di belakang, bapaknya di belakang. Pergi kemana pak? Pergi beli jimat. Ya boleh. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua kemudian dilihat sama anaknya, itu bisa dicontoh sama siapa? Sama anaknya. Contoh yang lain, ya, kerusakan akidah, ya, punya hajat apa-apa mintanya kepadaku kuburan, ya, mintanya kepada sinten bu? Kuburan. Salah nopo keliru? Salah nopo keliru? Salah nopo keliru? Ya pada baik Ustaz. Salah, ya keliru. Kalau ada hajat apa-apa itu mintanya kepada Allah. Ustaz, tapi kan kita pengen ziarah kubur. Enggak apa-apa ziarah kubur. Tapi kita ziarah kubur itu untuk mendoakan, bukan untuk minta kepada sahibul kubur. Mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Masuk kuburan, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu semuanya doa, mendoakan, bukan minta-minta kepada ahli kubur. Dah, ini adalah mencontohkan keburukan dalam bab akidah. Yang kedua, menyontohkan keburukan dalam bab ibadah. Contohnya napa Ustaz? Contohnya adalah orang tua yang sering telat sholat. Buat apa Ustaz? Ustaz, bukan hanya telat, malah boten sholat. Bocah ele wis azan kayak mangkat masjid. Lah ramane malah napa bu biasanya bu? Dolanan darah. Apa maning? Ya. Malah jagongan. Ya. Bagus dia nyuruh anaknya berangkat ke masjid. Bagus. Bagus. Yang gak bagus itu kenapa dia gak ikut ke masjid. Itu yang gak bagus. Bagus dia nyuruh anaknya berangkat TPQ. Tapi kenapa dia gak ngaji? Ya. Yang wajib itu bukan anak. Yang wajib siapa? Orang tuanya yang sudah balik. Contoh, enggak sholat 5 waktu. Contoh yang lain, siang-siang bulan Ramadan, napa? Mboten puasa, enggak puasa. Dilihat sama anaknya. Ya, dilihat sama anaknya. Anaknya disuruh sahur, bapaknya sarapan. Ya. Ya Ustaz, ini kan lagi datang bulan. Oh, kalau ibu-ibu sih enggak masalah, tapi ya jangan vulgar. Vulgar niku napa, Bu? Vulgar ku ya terang-terangan. Anak bakul bakso lewat, "Mas, dalam Mas bakso lho." Awan-awan. Ya tapi kan pengin bakso ya. Kalau pengin bakso ya jangan di depan rumah. Wong ini siang-siang Ramadan, berarti baksonya di mana, Bu? Nang pundi, Bu? Nang kamar sing ora keton. Itu kalau lagi datang bulan. Tapi kalau sehat walafiat, enggak datang bulan, enggak haid, enggak nifas, ya, kemudian enggak ada halangan syar'i, enggak sakit parah, maka wajib puasa. Nggih. Ini adalah dalam hal ibadah. Akidah nomor kali napa? Ibadah. Nah, yang terakhir apa? Akhlak. Orang tua mencontohkan hal buruk dalam akhlak. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya orang tua yang sering ngomong kotor. Sing sikile papat. Ya. Ketika lagi marah-marah, yang keluar adalah kebun tebu apa kebun binatang? Kebun binatang, semua hewan keluar. La haula wala quwata illa billah. Coba sekarang, saya sering loh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lagi jalan gitu kan, lewat anak kecil, ada anak kecil lagi mainan, mungkin karena gak sengaja kepada temannya melakukan sesuatu, langsung yang keluar, G-O-B-L-O, K, ya langsung itu yang keluar. Astaghfirullah. Kalau saya dengar itu langsung saya tegur. Ngomong sing apik, ngomong sing apik. Saya tanya bu, apa ya ada anak kecil diwulang wong tuane, diwulang gurune ngomong seperti itu ada bu? Kayaknya sih tidak ada guru di sekolahan ngajari muridnya, nah nanti kalau ada apa-apa ngomonglah kata A tadi, ya. Kayaknya tidak ada. Terus dari mana anak itu ngomong seperti itu? Dari mana bu? Mungkin dari orang tuanya, mungkin dari teman-temannya, mungkin dari lingkungannya. Contoh ngomong yang kotor. Contoh yang lain, menggunjing. Menggunjing. Nun sewu nggih Bu, biasa sing pada petan nggih. Ya. Petan pareng napa mboten, Bu? Pareng. Ndak apa-apa petan. Tapi ya jangan ngarep umah isin lah. Ya. Yang ndak boleh itu sambil petan sambil ngrasani ustate. Ya. Oh, berarti nek ora ustad pareng ustad. Ya sama aja enggak boleh. Ngerasani tanggane, ngomongin ini, ngomongin itu. Ya tapi kan nganggur Ustaz, karo petan penake kan ngerasani. Loh, emang enggak ada alternatif lain? Bu karo metani karo gua ngokakan radio Insani. Gimana mboten, Bu? Kan jadinya dapat dua-duanya. Tumane oleh ilmune oleh ya. Kutunya dapat, ilmunya dapat, itu kan masya Allah. Ya, ya kalau metani, kalau nonton ya ora dadi. Ya, kalau metani, kalau nonton TV ya susah. Ya. Roli, tumane, tumanya nggak dapat. Ya, kutunya nggak dapat. Makanya enaknya dengerin apa? Radio, matanya bisa fokus nyari kutu, tangannya juga, kemudian telinganya bisa dengerin pengajian. Kan masya Allah. Ya. Contoh yang lain. Ya, bapak-bapak yang masih suka ngerokok. Ya. Ini nyontohkan hal yang buruk kepada siapa? Kepada anaknya. Bayangkan bu. Yang terakhir dikonsumsi sebelum azan subuh. Dan yang pertama kali dikonsumsi setelah azan maghrib. Nopo? Rokok jan banget dan gue saure rokok bukannya rokok dan dilihat sama anaknya, bahkan anaknya disuruh rokok beli disuruh beli rokok, nyontohi nggak baik, jangan ya. apalagi Ustaz, ya, ini ngerokok bapak-bapak, ibu-ibu, kebiasaan jeleknya apa? Menghabiskan waktu nonton apa bu? Sinetron. Padahal kumbahan numpuk, ya. Padahal rumah belum disapu, belum dipel, padahal asah-asah masih banyak numpuk, ya. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, di rumah saya enggak ada TV. Terus apa? HP. Berbaik. Ya, sama aja menghabiskan waktu dengan main HP, ya. Padahal anak belum makan, ya, suami bajunya belum disiapin, ya, kamar belum dibersihin. Jangan. Itu nanti akan dicontoh oleh anak kita. Ya. Jenengan punya anak perempuan, pengin enggak rumah tangganya sukses? Pengin. Anak perempuan jenengan itu sekarang ngelihat jenengan jadi istri bagaimana? Itu yang dilihat. Bagaimana jenengan bersikap kepada suami jenengan? Bagaimana jenengan melayani suami jenengan? Bagaimana jenengan merawat suami jenengan? Itu yang dilihat sama putri nenek jenengan. Dan itu yang akan di copy paste. Apa copy paste? Dicontoh sama putri nenek jenengan saat dia jadi istri buat suami. Maka berilah contoh yang baik. Jenengan punya anak laki-laki sama. Yang akan dilihat oleh anak laki-laki jenengan bagaimana menjadi kepala rumah tangga, ya jenengan. Kalau jenengan itu kasar kepada istri, ya nanti anak jenengan akan seperti itu. Kalau jenengan itu emosian, ya itu yang akan dicontoh. Maka contohkan yang baik untuk anak-anak kita. Jam berapa ini? Jam berapa? Saya belum 4:03. Ketutupan sih udah ketutupan. Ya, 10:43. Baik. Maka hati-hati, Bapak Ibu yang kami hormati. Rasulullah SAW terakhir mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu." Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala setiap orang yang mencontohkannya. Coba bayangkan, Bu. Jenengan itu kalau rajin baca Al-Quran, dilihat sama anak, terus anak ikut rajin baca Al-Quran, ya Allah, pahalanya berapa yang jenengan dapatkan. Bapak-bapak juga sama. Ketika jenengan waktunya azan, berangkat kemana? Masjid. Dilihat sama anak ini. Kemudian anak itu ikut menjalankan hal yang sama. Berapa pahala yang akan jenengan dapatkan? Apalagi kalau anaknya banyak dan semuanya jadi anak yang baik, ya. Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Ya. Ini kalau kebaikan. Tapi ingat kebalikannya, waman sanna fil Islami sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Barang siapa yang memberi contoh hal yang buruk, boten salat. Terus apa lagi tadi, Bu? Ya, kecanduan gadget. Ya, ngerasani fitnah, memutus silaturahim. Kok dicontoh sama putra-putri jenengan? Yang dapat dosa itu jenengan yang ngasih contoh. Dan plus dosa setiap orang yang mencontoh perbuatan buruk itu. Biar kita punya gambaran bagaimana ngerinya, ya. Nabi Adam itu kan punya anak, sinten, Bu? Nabi Adam punya anak, sinten? Qabil sama sinten? Habil. Qabil sama Habil. Yang membunuh siapa? Yang dibunuh siapa? Yang membunuh sini Qabil. Yang dibunuh Habil. Itulah pembunuhan manusia pertama kali di muka bumi. Siapa membunuh siapa? Qabil bunuh Habil. Itu kejadian ditumpahkannya darah manusia pertama kali di muka bumi. Itu yang melakukan adalah Qabil membunuh saudaranya sendiri, sinten? Habil. Makanya bu, Qabil setelah Habil terbunuh bingung. Bingung, maksudnya bingung apa bu? Ini mau diapain? Jenazahnya sinten? Habil ini mau diapain? Qabil bingung. Kenapa bingung? Karena belum pernah ada kejadian seperti itu. Maka Allah ngajari, pripun ngajarine? Ada dua burung tukaran. Yang satunya mati. Akhirnya burung yang menang itu gali lubang dan dikuburlah burung yang mati itu. Oh, begitu ya, kata Qabil. Akhirnya Qabil menggali lubang untuk menguburkan saudaranya yang bernama sinten? Habil. Jenengan tahu? Setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi, setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi sampai hari kiamat, Qabil dapat dosanya. Setiap nopo? Pembunuhan yang terjadi di muka bumi sampai kapan? Sampai hari kiamat, Qabil dapat dosanya. Kenapa bu dapat dosanya? Nyontoni. Serem loh nyontoni hal yang gak baik. Makanya bu, jangan apa-apa dapat WA langsung di share. Bapak-bapak dapat WA belum jelas ini amalan bener apa enggak, langsung di share. Pastikan dulu kalau mau nge-share sesuatu baik atau buruk. Ada dalilnya atau enggak? Ada tuntunannya atau enggak? Asal ketone apik gitu langsung di-share, tanya dulu ini hadisnya sahih apa enggak? Ya. Ada tuntunannya apa enggak amalan ini? Jangan-jangan nanti kita jadi kayak sinten wau? Qabil. Ngajari yang enggak baik. Ya. Tapi nek apik pripun usah? Lho nek apik masyaallah, dapat pahala. Ya. Contoh misalnya jenengan nih dapat makalah nggih. Mudah-mudahan ini ya baik nggih. Kemudian ketika pengajian keluarga jenengan apa kan? Jenengan gandakan. Ya, terus jenengan sampaikan. Parang ustaz, monggo enggak apa-apa. Ya orang bayar iki. Ya, jenengan gandakan terus jenengan isi. Terus mereka dapat manfaat, dapat ilmu. Nanti mereka pulang, mereka gandakan lagi, disebarkan lagi. Itu jenengan dapat pahala. Kalau yang dibagikan hal yang baik. Maka kesimpulannya adalah hati-hati, jangan mencontohkan hal yang buruk kepada anak-anak kita. Walaupun masih anak-anak, biasakan hal-hal yang baik, tapi membiasakannya juga harus dengan cara yang baik. Karena anak itu belum wajib. Seperti tadilah, anak baru umur 7 tahun latihan puasa ternyata medhot. Ya udah, enggak usah marahin. Nyonya belum wajib kok. Jadi kalau kita itu caranya enggak benar, ngajarkan kebaikan, khawatirnya malah nanti anak ini trauma, malah benci kepada puasa gara-gara kita cara ngajarinya tidak baik. Ini pengajian kita pada kesempatan kali ini, masih sisa waktu sedikit. Tinggal berapa menit? 10 menit, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada anak jika sering mendengar kata-kata yang buruk baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah? Silakan Ustaz. Pertama, caranya adalah jenengan nyontohkan omongan yang baik. Itu contohnya. Jadi harus ada pembandingnya. Jadi anak itu kan dengerin hal yang buruk dari luar, dari tetangganya, dari temannya. Jenengan harus memberikan pembanding. Pembandingnya adalah omongan-omongan yang baik. Ini yang pertama PR-nya jenengan. Yang kedua, jangan telat. Jangan apa bu? Telat. Jangan telat untuk mengingatkan. Begitu jenengan mendengar anak mengeluarkan kosakata yang gak baik, langsung diingatkan dengan cara yang baik. Ustaz, biasanya anak nanya, Ustaz. Biasanya anak nanya. Karena anak-anak sekarang itu lebih kritis daripada anak-anak dahulu. Kalau anak-anak dahulu punya oroleh, ya wis oroleh. Nek anak sigi, anak sekarang oroleh. Jawabnya apa? Kenapa? Anak kritis. Karena zamannya beda bu sekarang. Sarana informasi itu banyak yang masuk ke otak anak kita, sehingga anak-anak kita kritis. Maka kalau anak kita kritis, jangan dimarahi. Bus, aja tokon-tokon, pengen oli, jangan. Ini beda zaman. Dulu kita bisa digituin, sekarang susah anak digituin. Maka apa yang kita sampaikan, jelaskan kenapa tidak boleh. Saya kasih contoh nggih, si Bilal, ya anak saya yang nomor 4 itu, ya kadang-kadang kayak gitu. Ya karena main kadang-kadang main di luar gitu ya. Dengar anak ngomong yang enggak baik, kebawa sampai ke rumah. Ya. Misal jahat misalnya, jahat. Itu kan sebenarnya kan peletakannya kalau pasti ya ora apa-apa. Contoh koruptor jahat. Ya. Boleh enggak, Bu? Boleh. Penjajah jahat, boleh enggak? Boleh, wong memang jahat kok, penjajah kok dibela. Ya, wonten bu orang bela penjajah. Lah wonten lho wingi rame banget penjajah dibela. Genah-genah jajah kok dibela. Penjajah ya penjajah. Ya, jahat memang jahat. Tapi ketika dia enggak pas ngomongnya. Kakaknya usil misalnya. Kakaknya usil. Kakak jahat itu kan berlebihan. Mana usil loh. Orang anti jahat kan. Nah, ini diingatkan anak ini. Nah, ini enggak baik ngomong seperti. Kenapa enggak baik? Karena setiap omongan kita nanti di hari kiamat ada pertanggungjawabannya. Ustaz apa paham Ustaz pertanggungjawabannya? Segini aja. Kalau kita ngomong baik dapat surga. Kalau kita ngomong buruk dapat neraka. Mamas mau yang mana? Jelas gitu. Surga. Ya udah. Ustaz kayak gitu berarti besok enggak diulangi. Ya mungkin aja masih diulangi. Tugasnya kita terus mengingatkan. Aja bosen. Jangan bosen untuk mengingatkan. Jadi begitu ada terdengar kata-kata, kosakata yang gak baik, langsung diingatkan, jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda, khawatirnya akan menjadi sebuah kebiasaan yang kalau sudah terlanjur, susah untuk memperbaikinya. Jadi satu, kasih contoh membanding yang baik. Yang kedua, jangan telat untuk mengingatkan dan memberikan penjelasan yang membuat dia paham dan puas dengan penjelasan kita. Oke, silakan. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana cara menghadapi anak yang suka tantrum dan memukul kakaknya padahal orang tua tidak pernah mencontohkan? Anak ini usia 3 tahun perempuan. Syukran. Yang pertama, coba dikonsultasikan dengan psikiater, dengan psikolog. Ya, siapa tahu anak ini ada syaraf atau ada organ yang bermasalah. Ya, ditanyakan dulu. Ya, dikonsultasikan kepada ahlinya. Tapi cari psikiater yang ngerti agama. Ya, yang ngerti agama, yang paham ajaran agama, sehingga nanti advis yang disampaikan, nasihat yang disampaikan itu enggak menyimpang dari agama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, coba sering dibacain Al-Quran, sering dibacain Al-Quran yang diistilahkan dengan ruqyah, sering diruqyah coba. Ya, siapa tahu ada sesuatu yang bermasalah. Ya, ada sesuatu yang bermasalah, ada sesuatu yang ganggu anak itu. Sering dibacain Al-Quran. Kalau pagi sore dizikiri. Berarti sing maca sinten? Orang tuanya. Yang membaca orang tuanya. Ya, dizikiri anak itu kalau pagi dibacain. Ya, kalau kayak jenengan zikir aja lah. Jenengan zikir, kemudian anaknya itu ditaruh di depan jenengan sambil zikir, jenengan zikiri anak itu. Ya. Jenengan baca sambil menyanding. Ya, nyanding anak itu di hadapan jenengan. Pagi sore, pagi sore, pagi sore. Nah, ketika lagi tantrum kayak gitu, jangan panik, ya udah baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, zikir ya. Kemudian cari suasana yang membuat anak nyaman. Contoh misalnya, tantrumnya di kamar misalnya. Jendelane nopo? Jendelane tutup. Ya, sumuk. Ya. Gerah. Maka dibawa ke mana? Dibawa keluar. Supaya mendapatkan udara segar. Ganti suasana. Ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Masih ada sisa waktu? Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana jika seorang anak mencontoh ayahnya yang suka main HP, sudah terlanjur itu? Silakan. Ya, sih diperbaiki. Ayahnya yang diperbaiki, anaknya juga, ibunya juga, sama aja. Ya. Mudah-mudahan ayahnya mangkat. Atau dengerin ya. Bapaknya yang perlu diperbaiki. Ya, sampaikan kepada bapaknya, jangan sampai anak kita ini hancur gara-gara ego kita yang enggak mau memperbaiki diri. Ada seorang pakar pendidikan yang menyampaikan, paling susah itu memperbaiki anak atau orang tua. Hah? Orang tua lebih susah. Ya. Karena orang tua ini sudah punya kebiasaan selama belasan atau malah puluhan tahun. Kalau anak ini ya masih paling 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Jadi lebih susah memperbaiki orang tua. Biasanya orang tua itu ngelesnya lebih apa? Lebih jago daripada anak. Ya, ya mau gak mau memperbaiki orang tua. Nah, istri ini yang berusaha untuk ngomong dari hati ke hati kepada anak, kepada suaminya. Ya, sambil didoain tentunya ya. Sambil didoain supaya terjadi perubahan positif dalam diri si ayah. Ya. Dan istri jangan putus asa. Ya, jangan kemudian jadi ikut-ikutan kecanduan HP. Kotok sih bisa, nyung lebih bisa. Jangan. Emang cuma kamu yang bisa, saya enggak bisa. Jangan. Jadi kalau ayahnya nyontohi keburukan dan belum bisa diperbaiki, maka ibunya harus ngimbangi. Ngimbangi dengan menyontohi kebaikan. Sehingga anak itu ada alternatif. Yang kasihan itu sudah bapaknya kecanduan HP, ibunya kecanduan HP, enggak ada alternatif. Kakaknya kecanduan HP, enggak ada alternatif. Yang dilihat ke kanan ibunya lagi HP-an, ke kiri bapaknya lagi ke HP-an, ke depan kakaknya lagi HP-an, ke belakang baeh. Ya Allah, baeh. Ustaz, apa ana mbah-mbah dolanan HP? Wonten bu mbah-mbah dolanan HP? Lu kakak, ya Allah. Ya Allah. Wis sepuh kudune ya siap-siap. Siap-siap napa, Bu? Ya, siap-siap mati malah sempat-sempatnya tolanan HP. Ya, kasihan sekali anak-anak itu. Maka kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Jadi yang perlu dilakukan si ibu ya, mengingatkan suaminya dengan cara yang baik, mendoakan dengan cara, dengan terus-menerus jenengan memberi contoh yang baik buat anak-anaknya. sambil pelan-pelan nanti anak juga diperbaiki. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ustaz, pekan depan masih ada? Masih. Insya Allah. Ini kan masih tanggal berapa tadi? 18. Berarti tambah 7 berapa? 25 ya? 25 Ramadan masih? Ya, masih ada insya Allah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itikaf kan di atas. Ya, itikaf di atas. Ibu-ibu kan di sini tidak masalah. Tidak apa-apa. Insya Allah masih, ini pengajiannya masih ada satu lagi insya Allah. Ya, kita ketemu lagi insya Allah di pekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.